Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa'lam annal khitaba fi hadhil ayat li ummati bani Israil alladhina kanu mawjudin waqta nuzulil Quran. Ketahuilah bahwasanya redaksi yang terdapat di dalam ayat-ayat ini, dari mulai ayat yang ke-40 sampai 61, itu untuk umat Bani Israel yang mereka masih ada ketika turunnya ayat Al-Quran ini. Jadi Syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ayat ini dari mulai ayat yang ke-40 sampai 61 itu kan menceritakan tentang umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, Bani Israel di zamannya siapa? Nabi Musa. Ini ditujukan kepada Bani Israel, ya, ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel yang ada pada waktu turunnya Al-Quran, yaitu kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham ya? Ceritanya tentang Bani Israel yang terdahulu, yaitu siapa? Nabi Musa, ya. Nah, sekarang ayat ini kapan turunnya? Bukankah di zaman Rasulullah? Iya kan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat ini diredaksikan kepada Bani Israel yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ceritanya? Ayat-ayat ini ya yang menceritakan Bani Israel di zaman dahulu, zaman Nabi Musa alaihi salam, ya. Ini ditujukan kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ceritanya tentang orang-orang mereka terdahulu, keturunan mereka terdahulu. Wa hadhil af'al al-madhkurah khutibu biha wa hiya fi'lu aslafihim. Dan perbuatan-perbuatan Bani Israel yang disebutkan dalam ayat ini, dari mulai surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 61 ini, ini adalah perbuatan mereka yang dahulu, tetapi ditujukan juga kepada orang-orang yang ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Untuk apa itu? Wa nusibat ilaihim li fawaida adidah. Diberikan redaksi tersebut kepada mereka karena beberapa faedah, kata Syekh. Jadi, para ikhwah sekalian, Allah berfirman menceritakan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad. Ada enggak Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad? Masih ada? Masih ada. Ya. Itu Allah ceritakan tentang Bani Israel di zaman dahulu. Ini loh, nenek moyang kalian, begini ceritanya. Paham ceritanya? Ya. Ini loh nenek moyang kalian, pengikut-pengikut yang membangkang dari Nabi Musa alaihissalam. Nenek moyang kalian tuh ngeyel, tidak sabar, kemudian kurang ilmu, gegabah, ya, kemudian merusak di bumi dan macam-macam. Nah, itu diberitahukan kepada siapa? Kepada Bani Israel yang ada kapan? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Nah, ini untuk apanya? Ya. Annahum kanu yatamaddahuna wa yuzakkuna anfusihim. Bahwasanya mereka yang di zaman Rasulullah, kaum Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel yang ada di zaman Rasulullah, mereka itu memuji diri mereka, mensucikan diri mereka. Wa yaz'umuna fadlahum 'ala Muhammadin wa man amana bihi. Dan mereka mengklaim diri mereka lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad dan siapa yang beriman dengan beliau. Fabayyana Allahu man min ahwali salafih allati qad taqarrarat 'indahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini loh keadaan nenek moyang kalian itu seperti ini. Kalian kenapa bisa mensucikan diri kalian? Seakan-akan dia, kami ini orang mulia wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami lebih mulia dari kalian karena kami keturunan yang baik-baik. Maka Allah jelaskan kepada mereka bahwasanya keturunan mereka itu perbuatannya begitu buruk. Ya. Ma yubayyinu bihi likulli ahadin minhum annahum laysu min ahli sabar wa makarimil akhlaq wa ma'alil a'mal. Ya. Yang mana menjelaskan dari setiap orang dari mereka bahwasanya mereka itu sebenarnya bukan ahli sabar, bukan orang yang akhlaknya baik, bukan perbuatannya terpuji. Fa idza kanat hadhi halatu salafihim, kalau seandainya beginilah nenek moyang mereka, ma annal madhinnata annahum aula wa arfa'a ahalatin mimman ba'dahum fa kaifa dhann bil mukhatibin. Ya, padahal kita mengira bahwasanya orang yang datang setelah mereka lebih tinggi keadaannya, orang yang sebelum mereka lebih tinggi keadaannya, lebih mulia sifatnya daripada orang-orang yang setelah mereka. Kalau begitu, kalian yang sekarang ada di zaman ini lebih parah. Yang ada di zaman Nabi Musa saja begitu akhlaknya, tidak sabar, tidak punya akhlak yang baik kepada para nabi. Bahkan disebutkan di situ bahwasanya salah satu keburukan Bani Israel membunuh para nabi. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir berapa nabi yang mereka bunuh? 300 nabi. Itu Bani Israel. 300 nabi yang mereka bunuh. Ya. Kalau seandainya di zaman nenek moyang kalian saja seperti itu, apalagi orang setelahnya. Yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Pak ceritanya ini? Paham yang dimaksudkan Syekh di sini? Jadi kata Syekh, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan cerita-cerita tentang Bani Israel di zaman dahulu? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menceritakan nenek moyang Bani Israel? Ya, agar orang-orang yang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ngaku-ngaku, tidak terlalu pede, tidak ngaku suci, tidak ngaku yang paling tinggi derajatnya. Mereka kan begitu menghina nabi dan orang-orang yang beriman, menghina orang Arab. Ya. Mereka kan seperti itu, mereka menganggap bahwasanya diri mereka adalah orang yang utama, dimuliakan oleh Allah. Maka Allah membongkar keburukan mereka. Bahwasanya cerita mereka, nenek moyang mereka seperti ini, apalagi kalian lebih parah lagi, gitu loh. Paham ya? Para ikhwah sekalian. Taib. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua kenapa disebutkan cerita-cerita dahulu nenek moyang Bani Israel, anna ni'matallah 'alal mutaqaddimina minhum ni'matun wasilatun ilal mutaakhirin wa ni'matu 'alal aba ni'matun 'alal abna fa khutibu biha li'annaha ta'ummu li'annaha ta'ummu li'annaha li'annaha ni'amun tashmaluhum wa ta'ummuhum li'annaha ni'amun tashmaluhum wa ta'ummuhum. Artinya bahwa nikmat Allah yang Allah berikan kepada nenek moyang Bani Israel itu nikmat yang juga sampai kepada orang-orang setelah mereka, sampai kepada ahlul kitab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat kepada nenek moyang itu adalah nikmat kepada anak-anak dari keturunan nenek moyang tersebut. Maka ditujukan ayat-ayat tersebut kepada orang-orang di zaman Rasulullah, karena dia adalah nikmat yang mencakup seluruh mereka, baik dari generasi pertama sampai yang terakhir. Li'annaha ni'amun tashmuluhum wa ta'ummuhum. Karena dia adalah nikmat-nikmat yang mencakup seluruh mereka ataupun keseluruhan mereka. Ini sebab yang kedua. Kenapa Allah menceritakan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita Bani Israel yang terdahulu, dan itu ayat ditujukan kepada Bani Israel. Kan salah satu orang-orang yang didakwahi oleh Nabi siapa? Bukan kafir Quraisy saja. Siapa mereka? Ahlul kitab, keturunan Bani Israel. Ya, dari mulai kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, maka ayat-ayat ini menceritakan tentang Bani Israel di zaman dahulu ditujukan kepada mereka, Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk agar mereka mengetahui bahwasanya Allah itu ngasih nikmat loh. dari mulai dulu sampai sekarang kalian rasakan nikmat itu, tapi kalian masih tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Wa minha annal khitaba lahum bi af'ali ghairihim mimma yadullu ala annal ummatal mujtami'ata ala dinin tatakafalu wa tatasa'adu ala masalihiha hatta kana mutaqaddimuhum wa ta'akhiruhum fi waqtin wahid wa kana al hadithu min ba'dihim hadithan minal jami'. Perhatikan, kemudian Syekh menyebutkan kenapa Allah menceritakan. Jadi poin kita, beliau di sini menyebutkan beberapa sebab kenapa Allah menceritakan cerita Bani Israel di zaman dahulu, diturunkan ceritanya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cerita-cerita itu ditujukan kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh nenek moyang kalian, ya, diceritakan seperti apa, apa faedahnya? Nah, faedahnya kita sudah sampai 3. Faedahnya adalah bahwasanya redaksi ayat ditujukan kepada mereka, Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu perbuatan Bani Israel di zaman Nabi Musa, ya. Mimma yadullu ala annal ummatal mujtami'ata ala dinin tatakafalu wa tatasa'adu ala masalihiha, yang menunjukkan bahwasanya umat yang berkumpul atas satu agama itu mereka ya saling bersatu, saling tolong menolong di atas kepentingannya. Artinya Bani Israel di zaman Nabi Musa sama dengan Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Hatta kana mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum hiya hum fi waqtin wahid. Baik generasi pertama atau generasi di zaman Nabi Muhammad, mereka itu sama saja. Wa kana al haditsu min ba'dihim hadisan minal jami. Perbuatan yang mereka lakukan ya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan perbuatan yang nenek moyang mereka lakukan, ya. Artinya Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeyelnya sama dengan Bani Israel dengan zaman siapa? Nabi Musa alaihi salam, ya. Makanya ditujukan ayat-ayat itu turun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar orang zaman Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sadar, oh, kalian itu sebenarnya nyontoh nenek moyang kalian. Kalian itu adalah mencontoh nenek moyang kalian. Li'anna ma ya'maluhu ba'dhum minal khair ya'udu bi maslahatil jami' wa ma ya'maluhu minasy syarr ya'udu bi dhararil jami'. Karena apa yang dikerjakan oleh sebagian dari mereka dari Bani Israel yang terdahulu dari kebaikan, maka itu mengembalikan kebaikannya kepada seluruh umat Bani Israel. Dan apa yang dikerjakan keburukan oleh Bani Israel, maka itu kembali keburukannya untuk seluruh Bani Israel. Artinya, apabila kalian wahai Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kebaikan, maka nenek moyang kalian memang terjaga nama baiknya. Jika kalian wahai Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan keburukan, maka nenek moyang kalian di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa akan juga tercemar nama baiknya. Jadi keturunan itu bersambung. Nah, ini pelajaran kita bisa ambil di sini, ya. Kalau seorang bapak engineer, insinyur, dia ingin juga anaknya kebanyakan juga menjadi insinyur. Kalau seorang bapak dokter, dia ingin juga anaknya menjadi seorang dokter. Kalau seorang bapak ustadz, pendakwah, kiai, dia ingin juga anaknya menjadi kiai. Itu selalu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seorang bapak ya pencuri, dia juga ingin jadi anaknya? Karena menuruti keturunannya, selalu seperti itu, ya. Nah, yang dimaksudkan oleh Syekh di sini adalah Anda wahai Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Anda berbuat baik, maka akan terjaga nama nenek moyang Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa. Ya. Kalau Bani Israel berbuat buruk, maka ya memang begitu, dia mencontoh nenek moyangnya. Nah, itu yang diinginkan oleh Syekh. Ya. Wa minha anna af'alahum aktsaruha lam yunkiruha والراضي بالمعصية شريك للعاصي إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. Artinya bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka kebanyakan tidak diingkari. Bani Israel, perbuatan Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam tidak diingkari pada waktu itu. Ya, tidak banyak yang mengingkarinya. Dan ini untuk sebuah kemaslahatan apa? Agar kita tidak ridha terhadap maksiat. Kemudian Syekh menyebutkan perkara yang penting. Mudah-mudahan setelah ini bisa kita amalkan. Warradhi bil ma'siyati syarikun bil ma'lil 'asi. Orang yang ridha dengan maksiat, dia juga teman dekat si pelaku maksiat tersebut. Atau bisa kita katakan dengan perkataan yang lain, yang ridha dengan maksiat, dia adalah pelaku bersama dengan pelaku maksiat tersebut. Jadi minimal Pak, kita memurkainya maksiat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Minimal, kalau tidak, kita akan sama dengan orang yang melakukannya. Ya, minimal kita mengingkarinya dengan hati. Kalau tidak, kita akan sama dengan yang melakukannya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Idza umilatil khathiatu fil ard." Jika kemungkaran, dosa, maksiat dilakukan di bumi, maka kana man syahidaha wa radhi wa ankaraha kaman ghaba anha. Siapa yang menyaksikan dengan mata kepalanya tapi dia mengingkarinya dengan hati, ini seperti orang yang tidak menyaksikannya. Wa man aradhiyaha kaman syahidaha. Dan barang siapa yang meridainya, tidak mengingkarinya walau dalam hati, maka seperti orang yang menyaksikannya padahal dia tidak menyaksikan dengan mata kepalanya. Jadi minimal Pak, diingkari. Inilah rahasia dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat dari kalian sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ini bagi siapa yang mempunyai wewenang. Dan kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya bagi siapa yang mempunyai ilmu. Kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi minimal Pak, mengingkari dengan hati. Minimal mengingkari dengan hati. Taib. Dan selainnya dari hikmah-hikmah yang tidak mengetahui hikmah-hikmah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah dari Syekh bahwasanya dari mulai ayat yang ke-40 cerita Bani Israel sampai ayat yang keberapa? 61. Itu adalah cerita-cerita Bani Israel di zaman mana? Di zaman Nabi Musa. Tapi cerita ini diturunkan di zaman siapa? Nabi Muhammad. Untuk apa faedahnya? Nah, yang tadi faedahnya. Ya, beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh tadi. Baik, kita baca ayat yang selanjutnya, ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiin. والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Rabb mereka dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan, ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara kelompok-kelompok orang-orang yang diberikan ahlul kitab. Yaitu di sini disebutkan tiga kelompok, yaitu kaum Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Nanti kita akan lihat apa itu Sabi'in. Kemudian Syekh mengatakan wa hadzal hukmu ala ahli alkitab khassah. Dan hukum ini untuk ahlul kitab secara khusus. Li anna as-sabi'in as-sahih annahum min jumlati firaqin nasara. Karena yang dimaksudkan dengan as-sabi'in, maka pendapat yang lebih sahih, mereka adalah salah satu kelompok dari kaum Nasrani. Agama Yahudi, agama Nasrani. Fa akhbar Allahu annal mu'minina min hadhil ummah wal yahuda wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa sadaqu rusulahum fa inna lahumul ajra al 'azim wal amna wala khaufun 'alayhim wala hum yahzanun wa amma man kafara minhum billahi wa rusulihi wal yawmil akhir fahuwa bibiddi hadhihi alhal fa'alaihi alkhawf walhuzn. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini Syekh menyebutkan bahwa ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 62, menceritakan kebalikan dari cerita Bani Israel. Ya, menceritakan kebalikan dari Bani Israel. Di sana ada kaum Yahudi, Nasrani, dan kaum Sabi'in. Mereka ini apabila beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi mereka adalah ganjaran pahala yang besar dan juga keamanan. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih. Wa amma man kafara. Adapun orang yang kafir dari kaum Yahudi dan Nasrani, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala hari akhir, maka mereka akan mendapatkan rasa takut dan rasa sedih. Rasa takut dan rasa sedih. Bapak ibu saudara-saudari, jadi Syekh ingin menyebutkan ayat ini adalah menceritakan tentang orang-orang yang beriman dari kaum Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Nah, kaum Sabi'in itu siapa? Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir merajihkan pendapat kaum Sabi'in adalah kaum yang tidak beragama. Mereka tetap di atas fitrahnya. Kaum Sabi'in adalah kaum yang tidak beragama. Mereka tetap di atas fitrahnya. Ada lagi yang mengatakan kaum Sabi'in adalah kaum yang membaca kitab Zabur. Berarti umat Nabi siapa? Nabi Daud. Ini pendapat yang kedua. Kaum Sabi'in adalah umat yang membaca kitab Zabur. Makanya mereka seluruhnya adalah ahlul kitab. Nah, timbul pertanyaan Ustaz. Di sini kan kaum Yahudi dan Nasrani. Ini ayat surat Al-Baqarah ayat 62 ini sering sekali dipakai oleh kaum liberalis. Kaum pluralis untuk melegalkan pendapat mereka bahwasanya tidak boleh ada agama yang mengklaim agama yang paling benar. Karena kalau seandainya ada agama yang mengklaim agama yang paling benar, ini adalah kriminalisasi agama menurut mereka. Agamanya berbuat kriminal, agamanya tidak tawadhu, bahasa mudahnya dipakai, agamanya tidak rendah hati, agamanya sok suci kalau ada mengaku agama yang paling benar. Kenapa kata mereka? Karena lihat nih ayat, innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Walladzina hadu kaum Nasrani, Yahudi, wan Nasara kaum Yahudi Nasrani, wasabiin yang membaca kitab Zabur. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan dan beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala dari sisi Rabb mereka, dan mereka tidak mempunyai rasa takut dan juga rasa sedih. Kata mereka, berarti semua agama sama, semua agama diridhai oleh Allah. Ini pemahaman mereka, orang-orang yang liberal. Bagaimana menjawabnya? Ya. Dan ayat ini kata mereka sangat bertentangan dengan ayat yang berbunyi wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Makanya ayat ini mereka tidak terima, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayatnya di dalam surat Ali Imran ayat 85. Ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, ini klaim dari agama, dari Islam. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kata orang-orang liberalis, ya. Surat Ali Imran ayat 85 ini adalah ayat yang merupakan kriminalisasi agama. Karena Islam menganggap agama yang paling benar, padahal semua agama sama. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat 62 kata mereka. Kemudian juga ketika Allah berfirman innad dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah di sisinya adalah agama Islam. Ini juga ayat menurut mereka tidak pantas. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 62 bahwasanya semua agama sama. Paham Pak yang saya ceritakan ini? Paham cara berpikirnya orang-orang liberal? Ya, bahwasanya orang liberal dengan surat Al-Baqarah ayat 62 menyatakan bahwa semua agama apa? Sama. Sedangkan ayat-ayat yang menunjukkan Islam agama yang paling benar seperti surat Ali Imran ayat 85, kemudian juga surat Al-Baqarah di dalam innad-dina 'indallahil Islam, di dalam surat Ali Imran ayat 19 kata mereka itu ayat tidak benar. Kenapa? Karena mengklaim Islam sebagai agama yang paling benar ini adalah sebuah kesombongan dan bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam kan mengajarkan untuk tidak sombong, untuk rendah hati. Ini tidak boleh Islam mengaku yang paling benar. Jadi maksud mereka biarkan orang-orang menyembah kepada selain Allah, karena semua agama menurut mereka sama. Paham permasalahannya sekarang? Itu syubhat yang dilemparkan oleh orang kaum-kaum liberal. Maka jawabannya bagaimana? Sangat mudah jawabannya. Jawabannya ada pada ayat itu sendiri. Dan saya katakan sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kebanyakan syubhat-syubhat yang dipakai oleh orang-orang kaum liberal dan juga orang-orang ahlul bidah lainnya, mereka senantiasa berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dan jawaban atas syubhat mereka ada pada ayat itu sendiri. Selalu itu. Ya. Selalu seperti itu. Bahwasanya orang-orang liberal senantiasa menggunakan surah Al-Baqarah ayat 62, dan ayat ini banyak seperti ini banyak. Allah ulang beberapa kali dalam Al-Qur'an tentang sabiin ini banyak. Menunjukkan sama bahwasanya Yahudi, Nasrani, kemudian orang beriman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabiin itu sama. Ya. Jadi Islam, Yahudi, Nasrani, kemudian sabiin, pengikut Nabi Daud alaihi salam, kata mereka itu sama. Mereka menggambarkan seperti piramid. Semua menuju satu titik, yaitu kebenaran. Mereka tidak mau menyebutnya itu Allah Subhanahu wa taala, kebenaran. Di sini ada Islam, di sini ada Nasrani, di sini ada Yahudi, di sini ada Sabi'in, di sini ada agama Konghucu, Hindu, ya, Buddha, semuanya sama menuju pada satu titik, kata mereka. Maka seperti yang saya katakan tadi, surat Ali Imran ayat berapa yang mengatakan selain mencari selain Islam? Hah? 85, kemudian Ali Imran ayat 19 yang menyatakan ini yang mencari selain Islam akan rugi, ya, selain Islam akan rugi. Kemudian agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Ini ayat tidak bisa dipakai menurut orang liberal, ya. Kenapa? Karena berdasarkan ayat surat Al-Baqarah ayat 62, bahwasanya semua agama sama, bahwasanya semua agama sama. Maka jawabannya ini syubhat. Paham maksud saya, Pak? Ini adalah perkara yang samar-samar. Ini syubhat, ya. Jawabannya ada pada ayat itu sendiri, surat Al-Baqarah ayat 62. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, Islam. Kemudian wal Yahuda wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani, wasabiin dan kaum sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir. Ini kata-kata ini yang jawaban atas syubhat ini, ya. Man amana billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iya, benar. Siapa yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW, dia akan masuk surga. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih dari mereka. Dari kaum Yahudi di zaman zaman siapa? Nabi Musa. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan masuk ke dalam surga. Dan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih atas mereka. Kaum Nasrani di zaman Nabi Isa, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap Nasrani ini adalah semua Nasrani yang sampai sekarang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk ke dalam ayat ini. Tidak. Ini adalah Nasrani yang di zaman Nabi Isa. Ini adalah Yahudi yang di zaman Nabi Isa. Dengan catatan, dari mana kita ambil itu? Man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh. Nah, nasra sabiin, ya, ada dua tafsiran tadi, yaitu orang-orang yang tidak sampai dakwah Nabi Muhammad nabi dan mereka tetap dalam agamanya, dalam apa? Fitrahnya, tidak beragama, dia dalam fitrahnya. Ada lagi tafsiran yang kedua, yaitu pengikut Nabi Daud. Ini juga yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Sedangkan Yahudi yang sekarang mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani yang sekarang mengatakan Isa anak Allah, ya. Kemudian mereka melakukan makar-makar, kesalahan-kesalahan, membunuh para nabi, tidak masuk dalam ayat ini. Tahu dari mana tafsirannya, Ustaz? Kan dari mulai surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 61 menceritakan Yahudi dan Nasrani yang membuat kerusakan. Sedangkan setelah itu baru Allah menceritakan ada di antara Yahudi dan Nasrani yang memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh. Jadi jawabannya seperti itu. Ya. Sekali lagi, surat Al-Baqarah ayat 62 ini banyak dipakai oleh orang-orang liberal. Dan sangat disayangkan sekali, pemikiran ini masuk ke dalam orang-orang yang intelek. ya, yang mereka itu apa punya ketinggian titel, ketinggian keilmuan, kepintaran berbicara kadang-kadang, ya sampai tidak dipahami bahasanya karena banyak sinya, interupsi, instruksi, korupsi, terasi, ya. Sedangkan yang paling bagus pembicaraan itu adalah yang paling bisa dipahami oleh lawan bicara. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, jadi sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 62 itu dalil yang paling mereka sering pakai untuk melegalkan apa? Semua agama sama dengan di konsep piramida mereka. Bahwasanya semuanya menuju satu titik, cuma jalannya saja beda-beda. Maka kita tidak boleh mengklaim agama Islam sebagai agama yang paling benar. Ya. Tidak boleh mengklaim agama Islam sebagai agama yang paling benar kata mereka. Nah, karena kalau mengklaim agama Islam yang paling benar, maka itu bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. Bukankah Islam mengajarkan agar tidak sombong? Ya. Mengatakan Islam yang paling benar itu mengatakan bahwasanya Islam itu sombong nantinya. Yang mengatakan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Yahudi disebutkan dalam tafsir Imam Nukasir. Bagus sekali penjelasannya. Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, ya, artinya dia beriman kepada Allah dan hari akhir, mengikuti ajaran Nabi Musa, mereka orang-orang yang beriman di zamannya. Tapi ketika Nabi Isa diutus, maka pada saat itu, ya, Nabi Isa, kaum Yahudi yang di sini harus beriman kepada Nabi Isa dan meninggalkan agama Yahudinya. Ya, begitu pula Yahudi dan Nasrani ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus meninggalkan Yahudi dan Nasraninya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak berimannya mereka. Itu tidak berimannya mereka. Paham ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, okelah Anda beriman di zaman Nabi Musa. Tetapi ketika Anda diutuskan kepada Anda Nabi Isa, Anda harus beriman kepada Nabi Isa. Taib, kalau seandainya Anda beriman kepada Nabi Isa, diutus Nabi Muhammad SAW, Anda harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan agama seluruhnya. Nah itu, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Disinilah rahasia Rasulullah SAW bersabda, La yasma'u bi yahudiyun ahadun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun. Yamutu walam yu'min bi illa kana min ahli an-nar. Tidaklah seorang dari umat ini, Yahudi dan Nasrani, baik dia seorang Yahudi dan Nasrani yang telah mendengar dakwahku kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepadaku, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia termasuk penghuni neraka. Rasulullah SAW juga bersabda. Di sini rahasianya beliau bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak ada keluasan bagi Nabi Musa kecuali harus mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau seandainya ada seorang sekarang ini di zaman sekarang ini mengklaim kami adalah pengikut Nabi Musa murni, kami tidak mensyirikkan Allah, tetap Anda salah. Tetap Anda agamanya kafir. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi dengan sekarang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang konsep berpikir seperti ini ya bisa kita bantah juga orang-orang yang sering suka khurafat. Bertemu dengan Nabi Khidir dapat amalan. Ya. Bermimpi dengan Nabi Khidir dapat amalan. Maka kita katakan kalau seandainya Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, benar yang ente temui itu Nabi Khidir adalah benar, maka tetap kalau ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ditinggalkan. Karena Nabi Musa saja kalau masih hidup harus mengikuti siapa? Nabi Isa nanti turun, kan keyakinan kita orang Islam, Nabi Isa tidak disalib. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Akan tetapi Allah mengangkat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Nanti diturunkan Nabi Isa di akhir zaman membunuh Dajjal, membunuh Ya'juj dan Ma'juj, ya. Bersama dengan Imam Mahdi. Nah, Nabi Isa turun, apakah bawa syariat baru? Tidak. Di akhir zaman Nabi Isa turun, tidak bawa syariat baru. Beliau mengikuti syariatnya siapa? Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan, ketika sholat yang mengimami itu Imam Mahdi, bukan Nabi Isa. Kenapa? Karena memang yang paling pantas untuk diikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah akhir zaman, Nabi akhir zaman. Nah ini para ikhwah sekalian ya. Jadi kalau ada orang cerita bahwasanya saya ketemu dengan Nabi Khidir, dia ngasih amalan kepada saya. Apa amalannya? Amalannya agar saya mengucapkan hu 15.000 kali. Maka kita katakan kalau Nabi Khidir benar-benar hidup, dia harus mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran menarik dari ayat ini. Ya, wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Jika ada pertanyaan silakan. Ada lagi yang bertanya, Pak. Saya bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya pada waktu mimpi saya itu. Bolehkah itu saya anggap sebagai hadis? Bolehkah saya anggap itu sebagai hadis dari Rasulullah? Maka jawabannya, yang pertama, ceritakan dulu siapa yang engkau mimpikan tersebut. Apakah benar-benar Rasulullah atau tidak? Jangan-jangan ya rambutnya lurus kayak orang Cina, ya, ataupun sangat kribo kayak orang Ambon. Maka itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau rambutnya hanya bergelombang. Ceritakan dulu bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau mempunyai uban seluruh rambutnya putih? Maka kita katakan itu bukan Rasulullah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal tidak mempunyai uban kecuali 20-an uban sebagaimana diceritakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari fisiknya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal itu di kepala beliau dan di janggut beliau tebal, ya, itu tidak lebih ubannya dari 20 lembar. Ya, 20 helai, tidak lebih dari itu. Nah, kemudian kalau seandainya saya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi anehnya beliau tidak mempunyai jenggot. Ah, berarti bukan itu, setan itu. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenggotnya tebal. Kemudian saya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orangnya kurus banget, ceking, itu bukan Rasulullah. Rasulullah itu tegap, ya, badannya kekar, dadanya bidang, ya, perutnya tidak buncit. Kemudian telapak tangannya itu besar. Kemudian tangannya lebih lembut daripada sutra. Kemudian wajahnya bersinar bak bulan purnama, lebih bersinar dibandingkan bulan purnama, ya. Kemudian macam-macam lah sifat yang disebutkan oleh para sahabat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bersyukurlah bagi siapa saja yang pernah bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, maka sungguh dia telah bermimpi melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak pernah dia memisalkan dirinya denganku. Saking agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apabila ada orang bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam karena bertemunya dengan mimpi. Karena hadis adalah pertemuan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam waktu jaga. Dan juga itu hanya dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, maka tidak diklaim dia sebagai sahabat Rasulullah. Ya, dia hanya seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia. Dan bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita mempunyai nabi yang sangat pengasih kepada umatnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wadittu an alqa ikhwani." Aku sangat rindu untuk bertemu dengan kawan-kawanku. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, "Awalasna ikhwanak ya Rasulullah? Bukankah kami adalah kawan-kawanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. "Wa ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarun." Dan kawan-kawanku adalah orang-orang yang beriman kepadaku. Dia mentaati perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempercayai apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat wujud Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat mukjizat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat baiknya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada orang-orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoalah kepada Allah, semoga hidayah ini sampai akhir hayat. Karena orang-orang yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang benar-benar beriman padahal belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Ustaz, ini pertanyaannya di luar tema Ustaz, dari Ibu Nursidah Tahir. Apakah panjang dari lengan baju untuk lelaki bisa dikatakan isbal juga? Lalu apakah boleh dengan melipatnya? Ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika ada pakaian, nanti kita akan baca. Salah satunya adalah berlebih-lebihan di dalam berpakaian. Di antaranya yaitu isbal di atas dua mata, di bawah dua mata kaki, atau juga isbal melebihi telapak tangan. Melebihi telapak tangan, ini terlalu berlebih-lebihan. Maka saya hadisnya lafadznya lupa, akan tetapi ada riwayat itu yang menyebutkan isbal pada baju, ya, pada baju. Nah, bagaimana untuk melipat baju asal tidak di dalam sholat tidak mengapa. Asal tidak di dalam sholat tidak mengapa, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang ketika sholat dalam hadis kalau tidak salah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk mengikat rambut dan juga melipat lengan baju. Asalkan tidak di dalam sholat tidak mengapa. Allah. Ah, itu tidak mengapa, itu memang model baju, Pak. Yang tidak boleh adalah memang kita melipat ke bawah. Celana, celana tidak perlu kita lipat, ya, terutama yang sudah mengaji lama, ya. Kita beriman, ya, makanya saya sering menyinggung-nyinggung perkara bahwasannya orang yang berakal tidak boleh meremehkan dosa besar. Isbal itu dosa besar karena diancam dengan neraka. Apalagi dengan sombong diancam dengan tiga hal: tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, tidak dibicarai kemudian bagi mereka siksa yang pedih, itu isbal itu dosa besar, ya. Baik sombong atau tidak sombong, dosa besar, ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak boleh kita meremehkan dosa tersebut. Daripada ketika sholat seseorang dia melipat celananya, padahal dia juga dituntut untuk berbuat seperti itu di luar sholat. Maka daripada demikian, maka lebih baik dia mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memotongnya. Ya. Dan kita harus malu dengan sahabat yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaki X. Sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaki X. Kemudian beliau minta keringanan agar memanjangkan celananya di bawah dua mata kaki. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu khalqillahi hasan." Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Dan orang-orang seperti ini nanti akan pemberat bagi orang-orang yang isbal. Sahabat-sahabat ataupun orang-orang yang kakinya mungkin tidak semulus kaki kita, tetapi mereka tidak mau isbal karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan pemberat pada hari kiamat bagi orang-orang yang kakinya mulus, normal tetapi masih isbal. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah masih di zaman sekarang ini ada ahlul kitab? Iya, di zaman sekarang masih ada ahlul kitab. Jadi ayat-ayat yang turun tentang misalkan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Ma'idah, ayat-ayat ini saya tunjukkan ayatnya, ya. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang bahwasanya Nabi Isa berfirman, Nabi Isa berkata, "Ya Bani Israel." Saya cari ayatnya, ya, biar tidak salah. Surat Al-Ma'idah. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Masih bin Maryam. Ini ayat turun kapan? Bukan di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka itu adalah ahlul kitab juga. Dengan keyakinan mereka seperti itu, mereka adalah ahlul kitab. Wa qala al-masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Isa bin Maryam mengatakan, "Wahai bani Israil, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb kalian dan Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah diharamkan oleh Allah surga, tempatnya paling pantas neraka, dan orang-orang yang zalim tidak ada mempunyai satu penolong pun. Kemudian di ayat yang ke-73 Allah mengatakan lagi, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah tsalitsu tsalatsa, trinitas. Ya. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada sembahan kecuali satu sembahan yang tunggal. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Kalau seandainya mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, mereka yakini, maka sungguh benar-benar mereka akan mendapatkan orang-orang kafir dari mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini ayat turun di zaman Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka masih disebut sebagai ahlul kitab. Jadi ahlul kitab di zaman Nabi, ya, Muhammad SAW sampai sekarang masih saja. Jadi keyakinan di zaman Nabi Muhammad SAW dengan keyakinan sekarang sama. Maka mereka tetap di zaman sekarang juga disebut dengan ahlul kitab. Kitab-kitab samawi yang dibawa para nabi itu masih apa namanya, masih asli. Kalau mereka merubah, berarti mereka tidak mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Masalahnya mereka di zaman Nabi Isa pun juga sudah merubah. Di zaman Nabi Isa pun juga mereka sudah tidak percaya dengan Taurat, dengan Injil yang sebenarnya. Ya. Apalagi di zaman sekarang mereka rubah-rubah agama mereka. Ya, tetapi tetap poinnya kan mereka disebut juga ahlul kitab. Jadi perubahan seapapun mereka disebut ahlul kitab karena berdasarkan hukum awal bahwasanya mereka adalah orang yang diberikan kitab. Diberikan kitab. Kitabnya entah dirubah atau tidak, yang penting mereka adalah orang-orang yang diberikan kitab. Demikian. Wallahu a'lam. Cukup. Bukankah seluruh nabi punya telaga, Ustaz? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Maaf. Saya tidak tahu ada seluruh nabi yang punya telaga. Saya hanya tahu Nabi Muhammad SAW punya telaga. Karena belum pernah saya dengar hadisnya nabi-nabi yang lain punya telaga. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga. Wallahu alam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada jamaah semua perihal tentang acara akikah dari Ah Adi untuk putranya. Beliau menghimbau kepada jamaah yang lowong untuk jam 9 ini agar bisa berhadirnya jam 9.